Al-mas'alah as-saniyah. Taqsisul kitabi bil kitabi was-sunnatil mutawatirati wal ijma'. Kias tidak masuk. Okay. Taqsisul kitabi bil kitabi was-sunnatil mutawatirati wal ijma'i. Al-kitab itu qat'i? Qat'i. Al-kitab wa sunnah wal mutawatirah wal ijma'. Mana yang tidak qat'i? Ijma'. Qat'i. Mana saja yang mana tidak qat'i berarti tidak ada yang qat'i. Okay? Tidak ada yang zanni. Semuanya qat'i. Kalau kita simpulkan, berarti di sini adalah taksisul qat'i bil bil qat'i. Taksisul qat'i bil qat'i. Am yang qat'i ditaksis oleh khas yang qat'i juga. Am yang qat'i yang mana? Kitab. Kemudian muqassis yang qat'i yang mana? Imma kitab wa imma sunnah mutawatirah wa imma ijma'. Nih, selesai. Tapi beliau tidak menyebutkan di sini taksisul kitab wa sunnah bil kitab wa sunnah juga tidak ada. Sunnah mutawatirah maksudnya. Kenapa tidak? Beliau tidak menyebutkan di sini taksisul kitab wa taksisul kitab wa taksisul sunnah al mutawatirah misalkan. Kan yang boleh ditaksis itu imma kitab ataupun sunnah mutawatirah. Dua-duanya kan qat'i. Kenapa tidak beliau sebutkan ke sunnah mutawatirah? Karena kalau kitab saja boleh ditaksis, apalagi sunnah mutawatirah. Kitab posisinya lebih aula daripada sunnah mutawatirah. Kalau kitab boleh ditaksis, apalagi sunnah mutawatirah. Tapi kalau disebutkan sunnah mutawatirah boleh ditaksis, orang akan bertanya, kitab boleh atau tidak? Nah, kan? Tapi kalau kitab sudah disebutkan, Alkitab boleh ditaksis, sunnah mutawatirah akan mengikut. Karena dia di bawah. Oke. Okay. Maudu' as-saniyah ini adalah taksisul qat'i bil qat'i. Qala as-saniyatu yajuzu taksisul kitabi bil kitabi was-sunnatil mutawatirati wal ijma'i. Tiga. Jadi yang mentaksis di sini ada tiga macam. Kitab dengan kitab, kitab dengan sunnah mutawatirah, kitab dengan ijma'. Semuanya ini hukumnya boleh dan jaiz hukum qat'i taksisul qat'i bil qat'i. Contohnya adalah dalam surat al surat apa nih? Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Surat Baqarah. Dalam surat ini disebutkan perempuan-perempuan yang ditalak, berarti siapapun perempuannya, oke? Okay? Perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah mereka menunggu masa iddahnya selama 3 kali haid, 3 kali suci. Antum sudah langsung dengar 3 kali suci dari Malaysia. Kalau sampai di Malaysia akan dapat XT lah. 3 kali haid, 3 kali suci. Pernah mencoba apa perbedaan 3 kali haid dengan 3 kali suci? Tidak mesti juga antum harus haid juga. Tapi mesti tahu. Nah, apa perbedaan 3 kali haid dengan 3 kali suci? Supaya tidak terjadi muskilah, ada dua cara. Supaya tidak terjadi muskilah, ada dua cara. Pertama, jangan talak istri. Yang kedua, jangan nikahi janda. Janda mana? Janda yang sudah ditalak oleh suaminya. Jangan cari. Cari yang... Kita bebas dari masalah. Oke? Nah, lanjut. Awal mutallaqat ya tarabbasna min thalathati quru' bi qawlihi wa ulatil ahmali ajaluhunna ila an yada'na hamlahunna dalam surat At-Talaq. Yang pertama dia mengatakan wal mutallaqatu ya tarabbasna bi anfusihinna. Semua perempuan-perempuan yang ditalak itu mesti menunggu masa iddah selama 3 kali masih suci. 3 kali haid. 3 kali suci. 3 quru'. 3 quru' atau sebutnya 3 quru'. Salah satu quru'. Mesti menunggu 3 kali huruf. Oke. Okay. Ini maknanya mutallaqat di sini terserah hamilkah, tidak hamilkah, semuanya sama. 3 kali huruf. Datang ayat lain yang mentaksis. wa ulatil ahmali ajaluhunna ila ayyadhna hamlahunna. Sedangkan perempuan yang ditalak dalam keadaan hamil, iddahnya adalah sampai melahirkan. Berarti tidak tiga kali kuruk lagi. Sudah terpisah daripada tiga kali kuruk. Ini taksisul Quran bil Quran. Oke. Okay. Yang kedua. Yusikumullahu. Lanjutkan. Yusikumullahu. Yusikumullahu lidzakari mithlu hadzil unsayain. Yusikumullahu fi auladikum. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Anak laki-laki akan mendapatkan dua kali bagian anak perempuan. Ini secara nas Al-Quran. Ditaksis oleh hadis. Al-qatil la yarith. Betulkah seorang anak membunuh bapaknya tidak akan dapat warisan? Betul sekali. Kaidahnya mengatakan man ista'jala syai'an, lanjutkan. Man ista'jala syai'an qabla awanihi hurima uqiba bihurmanihi. Sudah apa? Sudah pernah mendengar? Siapa yang terburu-buru melakukan sesuatu, man ista'jala syai'an qabla awanihi, sebelum waktunya, uqiba bihurmanihi, dia akan dihukum dengan tidak akan mendapatkan bagiannya. Dia ingin cepat dapat warisan karena mungkin dia tengok harta ayahnya banyak, dia bunuh ayahnya. Setelah itu dia tidak akan dapat warisan. Kenapa? Membunuh. Al-qatil la yarith. Ini taksisul Quran bil hadis. Bil sunnah. Nah. Kalau upah membunuh ayah sama juga. Paling nanti ada ikhtilaf di situ. Apakah orang yang membunuh, yang menyuruh orang lain membunuh itu dianggap membunuh juga? Apakah yang dikisos itu orang yang membunuhnya atau orang yang mewakil tadi juga dikisos? Fi khilaf. Tapi dalam asah dan paling asah dan paling maslahat itu adalah yang mengupah pun juga kena kisos. Itu antum kau belajar tahun 4 juga. Tentang jihad. Fikul jinayat. Fikul jinayat ada. Tetapi di dalam takrij ulama, takrij muhaddisin, al-qatil la yaris, ini bukan sunnah mutawatirah. Ini termasuk dalam khabar ahad. Walaupun dia khabar ahad, tapi ulama mengakui bahwa hukum seperti ini berlaku, bahwa seorang anak yang membunuh bapaknya tidak akan mendapatkan warisan. Sehingga Imam Isnawi mengatakan, maknanya Imam Isnawi mengatakan bahwa kalau Al-Quran boleh ditaksis dengan khabar ahad seperti al-qatil la yaris, apalagi dengan sunnah mutawatirah yang lebih yakin qat'iyahnya, okay? Dan boleh jadi Imam Baidawi pun di sini sengaja menempatkan khabar ahad di sini. Kalau kita takbir, kita takdirkan beliau sudah tahu bahwa al-qatil la yaris itu khabar ahad. Sehingga beliau beralasan Al-Quran boleh ditaksis dengan khabar ahad apalagi dengan sunnah mutawatirah, ya. Sudah. Wazaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Orang yang berzina laki dan perempuan masing-masingnya harus di rajam atau harus fajlidu, harus di apa bahasa antum? Sebat. Rotan. Bukan dicambuk ya, bukan dicambuk. Sama. Cambuk itu apa? Jadi paham. Kalau saya sebutnya dicambuk. Cambuk tu ya siap. Tapi sembah tadi kami tak okay. Okay. Kalau saya tidak sengaja sebut dicambuk, anda paham ya? Okay. Az-zani waz-zaniyat, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhumama mi'ata jaldah. Fajlidu mi'ata jaldah. 100 kali. Tetapi di dalam amalan Rasulullah, beliau merajam lil muhsan. Muhsan apa? Sudah kawin. Muhsan itu maknanya kan terjaga. Dia sudah terjaga dari zina, maknanya terjaga dia sudah punya istri, perempuan sudah punya suami. Berzina juga, mestinya dia sudah muhsan. Orang yang sudah berzina, orang sudah muhsan, berzina juga, Rasulullah merajam mereka. Merajam dengan batu kah, ada yang dengan macam-macam merajam, dilempar. Ini taksisul Quran bi fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah fi'liyah. Dengan sunnah fi'liyah, bukan hadis qauliyah tapi fi'liyah. Kemudian wa tasnifu haddil qazafi 'alal 'abdi. Tasnifu haddil qazafi 'alal 'abdi. Ada dalam hadis, dalam ayat itu, walladzina yarmunal muhsanat. Walladzina yarmunal muhsanat semalam ya'tu bi arba'ati syahadat fajlidu 80 jaldah. Ada jilid kena jilid 480 kali, tapi dalam ayat lain fa'alihinna nisfu ma 'alal muhsanat. Surat apa tu? Ayat apa? Nisfu ma 'alal muhsanat. Seorang seorang hamba perempuan amah akan dikenakan hukuman setengah dari hukuman seorang hur. Oke. Okay? Seorang amah perempuan dikenakan hukuman setengah daripada hukuman hurrah. Ini didapatkan dari nas Al-Qur'an. Tetapi ulama ijma' bahwa seorang abdun, bukan amah, abdun, berarti dia hamba laki-laki. Abdun juga dapat separoh dari hukuman yang ada kepada hur. Dari mana dia dapatnya? Itu ijma' ulama ke sana. Ijma' ulama bahwa abdun juga mendapatkan separoh. Padahal dalam Al-Qur'an yang ada itu adalah amah. Ya. Nisfu ma'alal muhsanat, itu dalam ayat itu. Ini ijma'. Yang terakhir ini adalah taksisul Qur'ani bil ijma'. Itu dia. Tasnifu haddil qazaf itu adalah ijma' ulama. Sekarang yang atas halaman 523. Wa masalal musannifu at-taksis al-kitabi bil kitabi. Jumpa. Masalal musannifu. Baris ketiga. Taksis al-kitabi bil kitabi bi qawlihi ta'ala wa ulatil ahmali ajaluhunna an yadhana hamlahunna fa innahu mukhassisun li umumi qawlihi wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Walil khasami an yaqul. Ada khasam mengatakan, boleh saja dia mengatakan, la usallimu anna taksisal mutallaqat bi hadzal ayah faqad yakunu bisunnah. Faqad yakunu bisunnah, dia katakan begitu. Tapi jawabannya annal asla adamul akhar. Ya, mukhasisnya ayat ini. Contoh taksis kitab bisunnah al-qauliyah al-qatil la yaris adalah mukhasis untuk am yusikumullahu fi auladikum lizakari mislu hadzal unthayain. Al-Fatihah mana seperti ini? Ya, yusikumullah itu am, mukhasisnya adalah al-qatil la yaris. Antum baca dari awal. Wa misalu taksisil kitabi bisunnah al-qawliyah al-qatil la yaris fa innahu mukhasisun. Nah, itu dia. Fa innahu mukhasisun li umumi qawlihi ta'ala yusikumullahu fi awladikum lizzakari mislu hadzil unsayain. Wa hadha tamtsil, ini catatan dari Imam Isnawi. Wahada tamtil ghairu sahihin fa inna hadzal hadis al-madhkur ghairu mutawatir. Hadis ini tidak mutawatir ittifaqan. Bal ghairu tsabitin fa inna at-Tirmidzi nassa ala annahu lam yasih wa qad dzakarahu Ibnu al-Hajibi misalan li takhsisil kitabi bil ahad. Ini takhsis kitab dengan khabar al-ahad. Naam, idza jaza takhsisu bil ahad fal mutawatir aula. Amma taksisul kitab bisunnah fi'liyah tu zani wa zani fajlidu az-zani wa az-zani fajlidu kullu wahidin minhumama 100 jalda, ditaksis dengan fi'ilnya Rasulullah rajamal muhsan. Rasulullah merajam orang yang muhsan, berarti fi'il mukhassisnya adalah sunnah fi'liyah. Wa fihi nadharun aidan, nazar dari Imam Isnawi, nazar juga li jawazi an yakuna ikhrajul muhsan innama huwa bil ayah lati nusikhat tilawatuha wa baqiya hukmuha. Ada ayat dalam Al-Qur'an dalam hukum nasakh, anda akan belajar juga nasakh dalam Al-Qur'an, tilawahnya di nasakh, hukumnya tetap ada. Dikatakan asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zaniya farjumuhuma albatana kalam minallahi wallahu azizun hakim. Ayat ini sudah tidak ada, tapi hukumnya tetap ada. Kata Imam Isnawi, boleh jadi az-zaniyatu waz-zani fajlidu itu di khustaksis dengan ayat yang sudah dinasakh ini tilawahnya. Kata Imam Isnawi. Tetapi Imam Bidawi mengatakan mukhasisnya adalah sunnah fi'liyah, yaitu Rasulullah merajam muhsan, bukan menjilid. Itu merajam. If membuat separuh nus-nus. Tansifu haddil qazaf 'alal 'abdi fa innahu sabitun bil ijma'. Ijma' ulama mengatakan haddul qazaf lil 'abdi separuh saja daripada muhsan, daripada hur. Fakana mukhasisan li'umumi qouli ta'ala walladzina yarmuna al-muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajaliduhum 80 jaldah.